بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد pada pertemuan yang sebelumnya sampai kita pada pembahasan husnul khuluq. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah selanjutnya menyatakan wa yatawalladu anhu khuluqur rahmah. Dari akhlak yang baik ini akan terlahir darinya akhlak ar-rahmah, yakni penyayang. Kata beliau rahimahullah, wa hiya riqqatul qalbi wa saffuhu wa rahmatuhu lil khalqi wa zawalu qaswatihi wa ghilzatihi wa huwa min akhlaqi saffatil khalqi. Kata beliau bahwa yang dimaksud dengan rahmah adalah lembutnya hati, kebersihannya, serta penyayangnya terhadap makhluk. Demikian pula hilangnya sifat keras maupun kasarnya hati, di mana yang demikian termasuk di antara akhlak-akhlak makhluk pilihan. Ya, akhlak para anbiya war rusul dan yang benar-benar meneladani mereka. Ini sifat rahmah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman mensifati Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam surat At-Taubah di ayat yang ke-128, Allah nyatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh benar-benar telah datang kepada kalian seorang rasul yang datang dari diri-diri kalian, dari bangsa kalian. Azizun alaihi ma'anittum, yang dirasakan berat olehnya beban yang kalian rasakan. Ini sifat empati Nabi SAW, merasa berat apa yang dirasakan berat oleh umatnya. Harisun alaikum, beliau seorang yang sangat semangat terhadap kalian, yakni ala hidayatikum, untuk memberikan petunjuk kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dimana terhadap orang-orang yang beriman beliau adalah pribadi yang sangat lembut lagi sangat penyayang. Fara'fatuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa rahmatuhu la yuqaribuhu fiha ahadun minal khalqi. Sehingga kelembutan, demikian pula sifat penyayang beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk yang mendekati kondisi beliau dalam dua sifat ini, yakni sifat kelembutan dan penyayangnya beliau. Wa hadhihi ar-ra'fatu war-rahmatu zaharat atharuha fi mu'amalatihi lil khalqi. Dan kelembutan serta yakni sifat kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam ini demikian nampak ya, asar-asarnya, pengaruh-pengaruhnya dalam bagaimana beliau berinteraksi dengan makhluk. Ya, bahkan ya, kita bisa-bisa hanya membaca dalam kitab sirah, dalam sejarah, jangankan manusia yang merasakan kelembutan dan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai pun ya, hewan-hewan ya, itu merasakan yang demikian. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersikap lembut ya, bukan hanya terhadap sesama manusia ya, bahkan terhadap hewan yang akan disembelih pun. Wala tunafi quwwatal qalbi was-sabrahu, dan kelembutan serta sifat penyayang beliau sallallahu alaihi wasallam ini tidaklah menafikan kekuatan kalbu serta kesabarannya. Di mana kuatnya hati, kalbu serta kesabarannya menunjukkan ketegaran yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam asbaral khalqi wa asja'ahum wa aqwahum qalban ma kamali rahmatihi. Di mana sungguh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah makhluk yang paling sabar, makhluk yang paling pemberani, makhluk yang paling kuat hatinya, bersamaan kesempurnaan sifat penyayangnya. Jadi ini menunjukkan kepada kita, ini tidak ada kontradiksi, pertentangan antara sifat penyayang yang menunjukkan kelembutan hati ya, dengan sifat sabar, sifat pemberani, sifat tegas, yang itu semua ada pada pribadi Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau selanjutnya, faquwwatul qalbi, di mana kekuatan kalbu, kekuatan hati, min athariha, di antara asar-asarnya, di antara pengaruh-pengaruhnya adalah as-sabru wal hilmu wasyaja'atu al-qawliyatu wal fi'liyah wal qiyamu at-tamu bi amrillah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Di antara pengaruh atau efek dari kekuatan kalbu akan muncul darinya sifat sabar, sifat hilm, ya, lembut, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Demikian pula asyaja'ah, sifat pemberani, baik itu yang sifatnya kaitannya dengan qauliyah, ya, tidak takut untuk mengucapkan suatu kebenaran, maupun keberanian yang sifatnya fi'liyah, ya, tidak gentar untuk berbuat perkara yang benar. Dan demikian pula dari kekuatan kalbu ini akan muncul sifat, yakni pelaksanaan ya, terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala secara tam, secara sempurna. Demikian pula wujud dari kekuatan kalbu ini akan tampak pada sikapnya untuk melakukan amar ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Jadi upaya amar ma'ruf, demikian pula nahyu mungkar, merupakan efek atau buah dari kekuatan kalbu yang ada pada seorang hamba. Kemudian warahmatul qalbi min athariha, dan sifat kasih sayang pada hati seorang Di antara efek-efek atau pengaruh-pengaruhnya adalah asy-syafaqatu wal-hunu wan-nasiha wa badlul ihsani al-mutanawwi. Dari sifat rahmah atau penyayang yang ada pada kalbu seorang akan tampak pengaruh-pengaruhnya berupa asy-syafaqah, yakni sifat belas kasih, wal hunu, ya, rasa sayang, wan nasihah, dan semangat untuk memberikan nasihat. Demikian pula, ya, dari sifat penyayang ini yang menunjukkan bagaimana yakni seorang memiliki hati yang penyayang adalah upaya untuk mencurahkan kebaikan dengan beragam bentuk ihsan kebaikan. Kata beliau rahimahullah, fa ayyu akhlaqin tuqaribu hadhihi al-akhlaq as-samiyah al-jalilah. Maka akhlak-akhlak yang manakah yang bisa mendekati, apalagi untuk setara, ya, untuk bisa mendekati saja itu tidak akan ada, ya, terhadap akhlak-akhlak yang samiyah, yang tinggi, yang jalilah, yang mulia. Ini akhlak yang ada serta sekian banyak efek atau pengaruhnya dari seorang yang memiliki sifat rahmah. Faquwwatul qalbi wasyaja'atuhu, sehingga kekuatan hati dan sikap pemberani, tanfi ad-da'fa wal khawr, akan menghilangkan sifat lemah, ya, dan sifat khawr, ya, yakni kelemahan pula, yang menunjukkan bahwa seorang yang pemberani, ya, dia akan nampak darinya, ya, jauhnya dari sifat lemah. Dan keberanian tidak bisa diukur dengan ukuran tubuh. Ya, berapa banyak di antara orang-orang yang memiliki tubuh tegap besar, namun ternyata memiliki hati yang kerdil. Sebagaimana sebaliknya, ya, berapa banyak di antara orang-orang yang secara fisik kurus, ya, kecil, namun ternyata muncul dari mereka, ya, tindakan-tindakan yang menunjukkan kekuatan hati dan keberanian yang ada pada mereka. Kita bisa melihat bagaimana sirah para sahabah yang menunjukkan berapa, yakni betapa kuatnya, ya, hati-hati mereka dan sikap tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai buah dari tempaan yang diberikan dari didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Kemudian warahmatuhu, demikian pula sifat kasih sayang yang ada pada kalbu seorang, tanfi al-qaswata wal-ghillata wasy-syarasa. Sifat rahmah, sifat penyayang ini akan menghilangkan dari seorang sikap keras hati, sikap kasar, ya, dan sikap ngawur, ya, terata. Ini buah-buah dari sifat yang mulia yang dibimbingkan di dalam syariat ini, baik itu terkait dengan kekuatan kalbu, keberanian, maupun penyayangnya terhadap makhluk. Kata beliau selanjutnya, wa hadhil akhlaqul jamilah, akhlak-akhlak yang indah ini, wa in kanat min ilmil akhlaqi wat tarbiyati ala ahsaniha. Kalau ini pada keadaannya, ya, termasuk dari bagian dari ilmu yang terkait dengan akhlak dan tarbiyah dan pendidikan, ala ahsaniha, Ini merupakan paling bagusnya. Jadi kalau kita melihat tinjauan dari sisi ilmu akhlak, ini merupakan paling bagusnya. Fa innaha aidan dakhilatun fi ilmi tauhid. Maka sungguh sifat penyayang ini juga masuk dalam cakupan ilmu tauhid. Jadi bukan hanya sekedar tinjauan dari ilmu akhlak, tetapi masuk juga dalam cakupan ilmu tauhid. Kama dakhala fihi al-khawfu war-raja'u wad-du'a'u wa ghairuha. Sebagaimana masuk di dalamnya, ya, dalam ilmu tauhid ini adalah, ya, beberapa perkara di antaranya al-khawf, ya, rasa takut, ar-raja, harapan, doa, dan yang lainnya. Bagaimana penjelasannya? Kata beliau, fahiya min jihati ta'abbudi lillahi ta'ala biha wa taqarrubu ilaihi dakhilatun fi ilmi tauhid. Karena sungguhnya akhlak yang mulia ini ditinjau dari sisi bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang mulia. Ketika seorang menempuh akhlak yang mulia, yang dia mengetahui syariat ini memerintahkan dengannya, wa taqarrubi ilaihi, dan seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang mulia tersebut, dakhilatun fi ilmi tauhid, maka dari sisi ini, maka berakhlak dengan akhlak yang mulia merupakan bagian dari ilmu tauhid. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa min jihati takmiliha lil abdi wa tarqiyatiha li akhlaqihi wa tahdhibin nufus wa tazkiyatiha dakhilatun fi ilmi al akhlaq. Adapun ditinjau dari sisi upaya seorang hamba untuk menyempurnakan dirinya, untuk meninggikan akhlak-akhlaknya, memuliakan akhlak-akhlaknya, untuk menata jiwanya, dan untuk mensucikan jiwanya, dengan seorang berupaya untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, yang termasuk di dalamnya ada sifat rahmah, sifat kasih sayang, maka ditinjau dari sisi ini masuk dalam cakupan ilmu akhlak. Oleh karenanya kita mendapati juga, ya, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sana ilaikum ma'rufa fakafi'uhu. Barang siapa berbuat kebaikan kepada kalian, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikannya. Ya, kebaikan dalam bentuk ucapan dibalas dengan kebaikan dalam bentuk ucapan. Kebaikan dalam bentuk perbuatan dibalas dengan kebaikan dalam bentuk perbuatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'ullah. Jika kalian tidak mendapati sesuatu yang dengannya bisa membalas kebaikannya, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta turau, hingga engkau mengira dengan doamu tersebut, annakum qad kafa'tumu, bahwa kalian sudah bisa membalas kebaikannya. Ya. Nah, dari sisi ini hadis ini membimbingkan kepada kita terkait dengan masalah akhlak. Dari sisi bagaimana kita membalas orang yang berbuat kebaikan dengan kebaikan yang semisalnya. Ini dari sisi akhlak. Demikian pula dari sisi tauhid. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Allamah Shalih Ibn Abdul Aziz Al-Syaikh. Bahwa ini berkaitan dengan tauhid. Oleh karenanya, kenapa Syaikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab memasukkan hadis ini dalam bab, dalam kitab tauhid. Seorang hamba dituntut untuk berupaya membalas kebaikan orang yang berbuat kebaikan kepadanya dengan yang semisalnya, tinjauan dari sisi tauhid, agar jangan sampai dia memiliki utang budi. Karena seorang yang berutang budi kepada seorang, dia dengan perasaan utang budinya itu akan menghalangi dia untuk berucap-ucapan yang benar, manakala ucapan ini akan mengenai orang yang dia berutang budi kepadanya. Sehingga dengan dia membalas kebaikan orang tersebut, tidak ada beban ya untuk dia mengucapkan ucapan yang benar ataupun tindakan-tindakan yang benar yang akan mengenai orang yang telah berbuat baik kepadanya karena dia sudah membalasnya. Sehingga di sini penting bagi kita semua untuk berupaya ditinjau dari sisi akhlak, balaslah kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita dengan kebaikan yang semisalnya. Jika kita tidak memiliki kemampuan, maka doakan dan terus doakan sehingga semoga doa dari kita di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa membalas kebaikannya. Kemudian terkait dengan sifat rahmat atau penyayang ini juga telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As yang diriwayatkan Imam Abu Dawud demikian juga Imam At-Tirmidzi. Disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur Rahman." Bahwa orang-orang yang menyayang mereka akan disayangi oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Hendaklah kalian sayangi mereka, ya, makhluk-makhluk yang ada ya di bumi ini. Dengan itu kalian akan disayangi oleh zat yang ada di atas langit ini, Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga termasuk di antara dalil yang menunjukkan bahwa fi itu yakni memiliki makna ala. Karena kita diperintahkan irham man fil ardi, artinya sayangi makhluk-makhluk yang hidup di muka bumi ini, bukan yang di dalam bumi. Bukan kita diperintahkan untuk menyayangi cacing, ya, orang-orang dan semisalnya, bukan. Tapi yang dimaksud adalah menyayangi manusia yang hidup di atas permukaannya. Ya, mereka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang untuk kita menyayanginya dari orang-orang yang beriman sesuai dengan kadar keimanan mereka. Kemudian wa hadza a'dhamul barahin ala risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perintah untuk memiliki akhlak-akhlak yang mulia ini termasuk di antara bukti yang paling besar yang menunjukkan kebenaran ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala anna ma jaa bihi minal qur'ani wad-din huwal haqq. Dan bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an, demikian juga ad-din, yakni amalan-amalan yang salih, itu semua menunjukkan kebenaran yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la ruqya wa la uluwa wa la kamala wa la sa'adata illa bih. Yang tidak mungkin akan dicapai ketinggian, kemuliaan, kesempurnaan serta kebahagiaan tanpa ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuatu yang sudah terbukti bagaimana ketika suatu generasi betul-betul berpegang ya dengan apa yang dibawa oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam ya menjadi generasi yang Allah muliakan, yakni bagaimana keadaan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Wa annahu huwal huda al-ilmi al-irsyadi, bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan petunjuk yang ilmiah, petunjuk yang sifatnya juga bimbingan. Ya, wal huda al-amali, demikian juga petunjuk yang sifatnya amalan. Jadi tidak ada di dalam syariat kita, syariat yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang sifatnya hanya sekedar nazari atau teori. Tidak ada di dalam ilmu syariat ini yang sifatnya demikian. Ilmu yang membimbing kepada sifat ilmiah dan amalan yang nyata. Kemudian wat tarbiyah an-nafiah, demikian juga ilmu yang padanya mengandung pendidikan yang bermanfaat, yang akan menjadikan seorang hamba hamba yang salih. Walhamdulillah rabbil alamin. Selesai kita dari bagian yang kedua dari kitab ini. Insyaallah kita akan masuk pada bagian yang ketiga dari kitab ini terkait dengan permasalahan ibadah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.